Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita masuk di al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabih 'Umdatul Ahkam عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim." Barang siapa mengalami lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, fa'akala au syariba, sehingga dengan itu, dengan sebab lupanya tadi, dia pun makan atau minum. Ya, lupa kalau sedang berpuasa. Kata Nabi SAW, fal yutimma sawmahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Artinya, segera setelah ingat, ya, setelah sadar, dia berhenti, ya, kemudian dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wasaqahu, maka sesungguhnya apa yang terjadi pada dia itu sehingga dia makan atau minum, ya, dengan sebab lupanya tadi adalah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberinya makan, ya, dan minum, ya, Allah yang memberinya makan dan minum. Ini hadis yang ke-6. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam ta'liq beliau terhadap hadis ini, wa qawluhu fi hadisi Abi Hurairah, man nasiya wa huwa sa'imun fa'akala ila akhiri. Pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala, hingga akhir dari hadis tersebut. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi at-tawsi'atul 'azimah fi dzalika. Di antara faidah yang bisa dipetik dari hadis ini, pada hadis ini terkandung at-tawsi'ah, yakni keluasan ya yang demikian agung, fi dzalika, dalam perkara puasa ini. Jadi keluasan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini. Kenapa? Fa inna min a'dhamil mufattirat, karena sungguhnya termasuk di antara pembatal-pembatal yang terbesar adalah al-aklu wasyurbu. Ya, adalah makan dan minum. Ini termasuk di antara pembatal puasa yang terbesar. Wa ma hadza, bersamaan dengan hal ini, ufiya 'anil nasi fi dzalik. Ya. Diberikan pemaafan terhadap orang yang mengalami lupa fi dzalika, pada kondisi puasanya tadi, sehingga dia makan ya ataupun minum. Hal yang demikian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya diperintahkan kepada hamba tadi untuk menyempurnakan puasanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ya bahwa hal yang demikian termasuk di antara ya kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Karena yang namanya lupa perkara yang di luar kemampuan ya seorang hamba. Tidak ada di antara manusia yang tidak pernah mengalami lupa. Wahadihi qa'idatun, dan ini merupakan sebuah kaidah. Ya, merupakan suatu kaidah. Apa itu? Inna fi'lal mahzuri fil ibadati ala wajhin nisyan la yukhillu biha. Bahasanya melakukan perkara yang al-mahzur, ya perkara yang dilarang. Ya, melakukan suatu perkara yang dilarang fil ibadah, dalam suatu ibadah. Ala wajhin nisyan, di mana perbuatan tadi dilakukan karena lupa. La yukhillu biha, maka hal yang demikian tidaklah merusak ibadah tadi. Ya, tidak merusak ibadah tadi. Oleh karenanya di sini dalam perkara puasa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan siapa yang mengalami lupa ketika sedang berpuasa sehingga akhirnya dia makan ataupun minum, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan puasanya. Kemudian satu hal yang disinggung dalam perkara ini oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk di antara fikih beliau yang dakik ya, yang cermat atau teliti. Jadi jika seseorang mengalami lupa ya, kemudian teringat ketika dia sedang makan misalnya begitu, teringat sedang puasa, maka apa yang ada di mulutnya itu dikeluarkan, yang belum masuk ke mana, melewati kerongkongan ya. Kalau saluran makanan namanya kerongkongan, belum masuk itu. maka dikeluarkan. Ya, begitu dia ingat, dikeluarkan. Adapun kalau sudah masuk, sudah ditelan, ya, maka yang sudah ditelan ini jangan dikeluarkan. Kenapa? Karena kata beliau, kalau dikeluarkan justru ya menjadikan seseorang batal puasanya, karena dengan itu dia berarti muntah dengan sengaja. Ya, jadi yang sudah ditelan yaitu sudah jadi rizkinya, kan seperti itu. Adapun yang masih di mulut, maka itu yang dikeluarkan. Tidak ada istilah eman-eman. Ya. Seperti itu. Kemudian kata beliau selanjutnya, jadi setelah beliau menyebutkan bahwa ya, suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu ibadah, jika itu terjadi karena lupa, itu tidak merusak ibadah tadi. Wassahih, dan yang benar dalam hal ini, annahu 'amun li jami'il ibadat la yustathna minhu syai'un. Yang benar dalam hal ini, hal ini ya umum dalam seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Ya, la yustathna minhu syai'un. Tidak ada satu pun yang dikecualikan dari keumuman ya, hal ini. Artinya manakala terjadi lupa dalam pelaksanaan suatu ibadah, yang akhirnya dia melakukan hal yang dilarang dalam ibadah tersebut, maka ya itu tidak merusak ibadahnya. Jadi bukan hanya dalam perkara puasa saja. Kata beliau, فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ فَعَلَ أَيَّ مُفَطِّر. Barang siapa yang makan ataupun minum atau melakukan pembatal yang manapun, ya, apa saja pembatal puasa yang pokok Ibrahim selain makan minum? Jima, hubungan suami istri. Apa mungkin bisa terjadi lupa hubungan suami istri? Ya bisa saja, ya. Suaminya lupa, istrinya juga lupa, mungkin saja. Tapi yang jelas, ya, keumuman ini berlaku pada pembatal yang manapun. Ya. Jadi kalau betul-betul lupa, ya. Baik. Sahha shaumuhu, ya. Manakala terjadi hal yang demikian, jadi pembatal yang manapun, nasian, hal itu terjadi karena lupa, sahha shaumuhu, maka tetap sah puasanya. Wa madha fihi, dan dilanjutkan ya pada pelaksanaan puasa tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa man takallama fis salati nasiyan shahhat salatuhu. Barang siapa yang berbicara ketika salat, ya, berbicara dalam salat nasiyan, namun itu terjadi karena lupa, shahhat salatuhu, maka sah salatnya. Ya, padahal berbicara ketika sholat ini termasuk hal yang dilarang. Tapi sebagaimana makan ketika seorang berpuasa, ya, perkara yang dilarang. Dan hal-hal ini pembatal dari ibadah-ibadah tadi, ya, kecuali kalau itu terjadi karena lupa. Wa mislun nisyan, dan semisal dengan lupa adalah al-jahlu, ya, kejahilan, belum mengerti ilmunya. Wal khata, demikian juga ya, keliru. Ya, ini kesalahan yang terjadi tanpa sengaja. Jadi ini semisal dari sisi hukumnya. Kalau seorang melakukan suatu perkara yang merupakan pembatal suatu ibadah, namun dia lakukan itu karena tidak tahu hukumnya atau karena ya, keliru, maka hukumnya sebagaimana kalau terjadi karena lupa. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam ya, As-Sulami rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ya, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id atasa rajulun minal qaum. Kata Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, di tengah kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba ada salah seorang dari kaum, yakni mereka yang ikut dalam salat tersebut, bersin. Ya. Fakultu, kata Muawiyah yarhamukallah. Ya, begitu ada yang bersin, ya, spontan ya, beliau mendoakan, mentasmid, yarhamukallah. Kata beliau, faramanil qaum bi absarihim, begitu aku mengucapkan yarhamukallah, ya, orang-orang melemparkan pandangannya kepadaku. Ya. Maka aku pun berkata, wasukla amiya, masya'nukum. Kenapa? Ada apa kalian? Ya, kok melihatku? Ya kan, ini sedang sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangzuruna ilayya, kalian memperhatikan aku. Ada apa? Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadihim. Ketika aku tanya, kenapa kalian kok ya pada memandangiku? Maka mereka, para sahabat ya, menepukkan tangan-tangan mereka ke paha mereka masing-masing. Maksudnya isyarat suruh diam. Ya, gitu. Jadi para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, yang lainnya sudah tahu tentang hukum berbicara ketika salat. Ya, setelah aku diam tenang begitu, ya, selesai dari salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya ya, salat ini ya, tidaklah pantas untuk dilakukan di dalamnya sesuatu pun dari pembicaraan manusia. Artinya berbicara satu dengan yang lainnya, karena ketika seorang mengucapkan yarhamukallah, di situ terjadi pembicaraan ya, kepada ya, manusia. Beda ketika seorang ya, misalnya ketika bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah begitu. Meskipun sebagian ulama ya tidak mensyariatkan ini karena ini menyibukkan salat. Ya kalau misalnya bersin ya bersin saja. Ya. Ya, mereka berdalil dengan ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fis salati syughlun." Sungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Abu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma huwa at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul Qur'an." Hanya sesungguhnya yang dilakukan ya di dalam salat itu ya, ucapan tasbih, takbir Demikian pula qiraatul Quran. Artinya apa? Dari sini ya, Nabi SAW mengajari Muawiyah ya radhiyallahu taala anhu perkara yang beliau belum ketahui, bahasanya di dalam salat itu tidak boleh ya terjadi pembicaraan antar sesama manusia, termasuk walaupun hanya sekedar mentasmit, mendoakan orang yang bersin. Nah, dari sini juga ya kita mengetahui bahwa yang namanya bacaan di dalam salat itu ya dilafazkan. Ya, dilafazkan karena itulah ya yang dalam ya istilah syar'i ataupun istilah lughawi dikatakan kalam itu kalau dilafazkan. Ya, dalam pelajaran nahwu kalam itu apa? Ya, andika. Apa itu kalam? Al-kalamu wal-lafdu al-murakkabu al-mufid bil-wad'i. Oleh karena itu, kalau ya ketika seorang sholat bacaannya hanya di dalam hati, mulutnya diam, ya itu tidak benar ya, seperti itu. Ya, harus dilafadzkan. Dan tentu jangan sampai dalam hal ini ya bersuara yang menjadikan yang lainnya ya, kanan kirinya atau mungkin depan belakangnya terganggu. Hanya sudah dilafadzkan, artinya terjadi gerakan pada lisan maupun mulut orang yang sholat tadi. Dan pada kejadian tadi Nabi SAW tidak memerintahkan yani Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Sehingga dari sini ya diketahui bahwa ya, seseorang yang melakukan sesuatu dari pembatal ibadah namun karena belum tahu hukumnya, maka tidaklah ibadahnya rusak dengan itu. Demikian pula ketika terjadi karena kekeliruan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma ya radhiyallahu taala anhuma, Asma mengatakan aftarna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma ghaimin, kami pernah berbuka ya berbuka puasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup, pada hari yang ketika itu terjadi ghaim, mendung, gelap ya, sehingga kami menyangka sudah terbenam matahari. Summa tala'ati syams ya, kemudian ternyata ketika itu ya setelah berbuka kok kemudian muncul matahari, artinya apa? Belum terbenam. Namun terjadi ya hal yang demikian, yakni mereka makan karena menyangka dengan gelapnya itu matahari telah terbenam. Kemudian dalam riwayat tersebut qila li Hisham, ditanyakan kepada Hisham perawi hadis ini. Ya. Fa umiru bil qadha. Apakah mereka para sahabat itu diperintahkan untuk mengqadha? Qala la budda min qadha. Ya. Qala, kata Hisham, suatu kemestian untuk mengqadhanya. Wa qala Ma'mar, dan Ma'mar ibn Rashid ya berkata, sami'tu Hisyaman, aku pernah mendengar Hisyam berkata, la adri aqadau amla, aku tidak tahu apakah mereka mengqada ya puasanya tersebut atau tidak. Ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan dalam perkara ini, ya, hal yang harus dilakukan, ya, adalah ketika diketahui ternyata belum terbenam, padahal sudah makan, karena menyangka sudah terbenam, maka segera imsak. Artinya apa? Ya, dilanjutkan puasanya. Ya, karena hal itu terjadi bukan karena apa? Kesengajaan. Ya, sengaja ingin berbuka, bukan. Tetapi karena mengira bahwa matahari sudah terbenam. Baik. Dan pada riwayat tersebut, ya, tidak disebutkan oleh Asma bahwa apakah, ya, mereka para sahabat mengqadha, ya, bersamaan menyempurnakan puasa, ya, yang terjadi, ya, kesalahan ketika itu ataukah tidak. Sehingga, ya, berdasarkan kejadian ini, ya, di antara pendapat para ulama tidak mengqadha, hanya segera, ya, imsak dan menyempurnakan, ya, puasa hari itu. Imsak di situ menahan, artinya, ya, tetap melanjutkan puasanya. Baik, ini karena keliru. Kemudian ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Oleh karena itu telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahasanya beliau bersabda, ufiya li ummati, dimaafkan untuk umatku, anil khata, dari suatu kekeliruan. Yani pelanggaran namun terjadi karena keliru, tidak sengaja. Wan nisyani, demikian pula karena lupa. Wa mastukrihu alaihi, ya, demikian pula, ya, perkara yang seseorang dipaksakan padanya, betul-betul di luar dari kemampuan dia. Baik. Hadisnya, ya, diriwayatkan Imam Ibn Majah, demikian juga Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan dikatakan, yakni di sini wasahhahu, yakni disahihkan oleh Al-Hakim, ala syarti syaikhaini, ya, memenuhi persyaratan asy-syaikhaini, di sini yang dimaksud adalah Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, memenuhi persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, namun keduanya tidak mengeluarkan hadis ini, artinya tidak meriwayatkan hadis ini. Ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Pada lafaz Imam Ibnu Majah dengan lafaz innallaha wada'a an ummati. Ya, dengan lafaz wada'a, innallaha wada'a an ummati. Semana dengan ini, ufiya li ummati, artinya dimaafkan bagi umatku. Artinya seandainya seorang misalnya dipaksa, ya, disumpelkan ke mulutnya, karena dia sedang puasa, ya, kemudian dimasuk-masukkan ke mulutnya dalam keadaan dia tidak mampu untuk melawan, ya, kemudian makanan itu masuk ke kerongkongannya, ya, mungkin tangannya diikat, ya. Dia sedang puasa, tangannya diikat, kemudian mulutnya dibuka, dimasukkan makanan, ya, kemudian dimasukkan, kemudian sampai akhirnya masuk, ya, ke tenggorokannya. Maka pada kondisi ini tidak batal kalau betul-betul dia dipaksa. Ya, namun ketika diikat, kemudian dimasukkan, kemudian dia merasakan kesempatan, ya, ya telan ya seperti itu, batal puasanya. Ya, karena sudah tidak dipaksa lagi. Kemudian kata Imam Sa'di selanjutnya, wa warada anna Allah Ta'ala qala inda kulli jumlatin min ad-du'a'i fi akhir suratil Baqarah qad fa'altu. Dan telah datang, jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagaimana dalam Ta'liq, ya, bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inda kulli jumlatin minad du'a'i fi akhir suratil Baqarah, pada setiap jumlah dari doa yang ada pada akhir dari surat Al-Baqarah. Akhir dari surat Al-Baqarah, ayat-ayat Allah yang berisi doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami. In nasina, jika kami lupa. Jadi ketika seorang hamba ya membaca ini, qala Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad fa'altu. Sungguh aku telah lakukan. Yani diangkatnya hukuman ya dari seorang yang melakukan suatu pelanggaran karena lupa. Au akhtana. Ada kelanjutan ayat, au akhtana. Atau ketika kami ya tersalah, yani terjatuh dalam kesalahan tanpa sengaja. Ya. Termasuk di dalamnya ketika seorang ya belum mengerti hukum. Qala Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, qad fa'altu, aku telah lakukan. Yani ya hamba yang terjatuh ke dalam kesalahan karena tanpa kesengajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hukuman darinya. Kemudian Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau berikan beban yang berat atas kami sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Qala Allah, qad fa'altu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman menjawab ya, qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan atas umat ini ya kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang dulu menjadi beban yang berat bagi umat terdahulu. Dan ini termasuk di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami apa saja yang kami tidak punya kemampuan untuk menanggungnya. Qala Allah, qad fa'altu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wahai Rabb kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Qala Allah, qad fa'altu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, sungguh aku telah lakukan. Kemudian pada akhir dari surat tersebut, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah maula kami, engkau adalah sesembahan kami Engkau adalah zat yang kami cintai. Fangsurna alal qawmil kafirin. Maka menangkanlah kami, ya, di dalam menghadapi kaum yang kafir. Qala Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan. Jadi dari ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa termasuk, ya, di antara hal yang Allah subhanahu wa ta'ala maafkan, ya, atas hamba-hambanya, yakni ketika terjadi, ya, kelupaan ataupun kekeliruan sehingga seseorang terjatuh dalam hal yang merupakan pelanggaran, maka hal yang demikian dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika hal yang demikian, ya, termasuk di antara hal yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu, ya, hal yang lebih pantas lagi seseorang yang sudah berusaha untuk mencari kebenaran, mengerahkan segala kemampuan ilmiah yang dia miliki untuk bisa mencapai kepada kebenaran, kemudian keliru, ya, dalam apa yang dicapainya dari ijtihadnya. Maka bukan hanya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Ini sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu, ya, fajtahada, ya, fa asaba falahu ajrani, wa in akhta'a falahu ajrun wahidun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hakim, yakni seorang ulama, seorang alim, ya, ahli ijtihad, dia menentukan suatu hukum, dia bersungguh-sungguh dalam ijtihadnya. Jika ijtihadnya itu benar, ya, maka baginya dua pahala, pahala atas ijtihadnya dan pahala atas al-isabah, ya, ini isabatul haq, tepatnya dalam ijtihadnya. Kemudian wa in akhta'a, apabila keliru, falahu ajrun wahidun, maka baginya satu pahala, ya, wa khata'uhu maghfurun, dan kekeliruannya diampuni. Kemudian tanbih, catatan penting. Fi'lul mahzuri fi jami'il ibadati ala wajhin nisyan awil jahal awil khata' la yubtilul ibadah. Melakukan perkara yang terlarang dalam seluruh jenis ibadah dikarenakan lupa atau karena jahil, belum tahu hukum, atau karena keliru, maka yang demikian tidak membatalkan ibadah. Ini sebagaimana sudah dilewati keterangan ini. Jadi kalau seorang misalnya sedang sholat, ya, dia lupa kok kemudian ngomong, ya, atau sedang puasa, dia lupa, ya, kemudian makan atau minum, maka, ya, hal-hal tadi itu tidak membatalkan ibadahnya. Itu terkait dengan fi'lul mahzur, ya, berbuat perkara yang dilarang. Wa ammal ma'muru, adapun perkara yang diperintahkan, perkara yang diperintahkan dalam suatu ibadah. Jadi ada wujud perbuatannya. Ya. Fa innahu la yaskutu bin nisyani wala ghairihi. Maka hal yang demikian tidaklah gugur kalau terkait dengan perkara yang diperintahkan, Mas Ahmad. Ya. Kalau terkait dengan perkara yang apa? Diperintahkan. Itu tidak gugur disebabkan karena lupa wala ghairihi, ataupun, ya, sebab yang lainnya. Ya, ini tidak gugur. Kemudian wafarkun ya bainahuma. Di sini ada perbedaan di antara keduanya, ya, antara melakukan perkara yang dilarang dengan jadi meninggalkan perkara yang diperintahkan. Jadi untuk perkara yang dilarang, jika itu terjadi karena lupa, ya, maka yang demikian dimaafkan, tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan ibadahnya. Adapun hal yang diperintahkan untuk dilakukan, ya, ini tidaklah gugur karena lupa atau yang lainnya. Ya, sebagai contoh misalnya di dalam sholat, ya. Misalnya kalau seseorang ya lupa dari rukun-rukunnya, misalnya ruku ya ataupun sujud ataupun duduk di antara dua sujud, itu tidaklah ya karena lupanya tadi menjadi gugur, ya tidak bisa. Demikian pula misalnya ya seseorang ya lupa melakukan salah satu di antara syarat-syarat sholatnya, misalnya lupa bersuci, ya dia sholat tanpa bersuci, itu tidak kemudian gugur, ya tetap dia diperintahkan untuk ya mengqadha sholat yang dia lakukan tanpa apa, tanpa taharah tadi. Fa innal ma'mura ya la yakhruju minal 'uhdati illa bi fi'lihi. Karena sungguhnya suatu perkara yang diperintahkan tidaklah keluar minal 'uhdah, dari sesuatu yang menjadi 'uhdah, yakni perjanjian atau yakni sahnya dari ibadah itu, illa bi fi'lihi, kecuali dengan diperbuat, dilakukan. Faman taraka sholata nasiyan, barang siapa yang meninggalkan salat karena lupa, lam tasqut anhu, maka salat itu tidak gugur darinya. Ya, sehingga ketika dia teringat, oh ternyata belum salat, ya. Misalnya ya, lupa tadi belum sholat asar, ya, kemudian teringat, maka di saat ingat itulah dia segera tunaikan apa yang terlupa dari sholatnya tadi. Tidak kemudian wah sudah kelewat, sudah keluar waktunya, tidak demikian. Bahkan waktu sholat bagi yang lupa atau bagi yang tertidur, ya ketika teringat, tersadar itu. Sebagaimana sahih dari Nabi SAW dalam hadis yang muttafaq alaih, man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalli idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau terlupa, maka tunaikanlah salat ketika dia tersadar, teringat. Ya. Jadi walaupun sudah melewati harinya sekalipun. Ya. Ini ya terkait dengan sesuatu yang diperintahkan. Wa kadzalika tarku syai'in min arkaniha. Demikian pula ya meninggalkan sesuatu dari rukun-rukunnya. Meninggalkan sesuatu dari rukun-rukunnya. Maka tidak gugur ya dengan sebab lupa. Demikian pula ya dengan sebab yang lain, termasuk di antaranya jahil. Contoh misalnya dalam perkara ini apa yang dikenal dengan hadis al-musi fi salatihi, yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat termasuk di antaranya Abu Hurairah. Di mana seorang datang ya, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat dua rakaat, selesai sholat dia mendatangi Nabi kemudian mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam hamba sahabatnya tadi. Kemudian beliau mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena kamu tadi itu belum salat. Ya, padahal sahabat tadi kan sudah salat. Ya. Kemudian sahabat ini pun salat. Ya. Setelah selesai mendatangi Nabi lagi kemudian salam. Ya, kemudian Nabi pun menjawab salamnya dan dikatakan kepada sahabat tadi salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi. Sampai yang ketiga kalinya, ya, ketika dia datang kepada Nabi, ya, kemudian Nabi memerintahkan untuk salat lagi, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya tidak bisa salat kecuali seperti yang engkau lihat itu. Ya. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajari sahabat tadi, termasuk di antara yang beliau tekankan ya di dalam salatnya tadi adalah terkait dengan tuma'nina. Ya, terkait dengan tuma'nina. Karena tuma'nina termasuk di antara rukun dari rukun-rukun salat. Nah, bagaimana dengan salatnya yang lalu-lalu dari sahabat tadi? Tidak disebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengalihi salatnya. Ya, yang beliau perintahkan yang ada di waktunya itu. Sehingga kalau misalnya didapati seseorang ya tidak benar dalam salatnya, termasuk tidak tuma'ninah, maka selagi waktu dari salat itu ada, itu yang harus diperbaiki. Ya. Adapun yang lalu-lalunya yang memang dia lakukan sesuai dengan kemampuannya itu karena belum sampai ilmunya, maka ya yang demikian ya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika ghairuha minal ibadat. Demikian pula yang lainnya dari ibadah-ibadah. Pada perkara yang diperintahkan itu tidaklah ya gugur dengan sebab lupa. Walihada qala Allah taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah ya kalian semua kepada Allah ya dengan sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Fala yu'dharul insanu maka di sini la yu'dharul insan illa idza fa'ala ma umira bihi ala qadri al-istita'ah. Ya, seseorang tidaklah diberikan uzur kecuali dengan dia melakukan hal yang dia diperintahkan dengan perkara tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya. Wallahu a'lam. Baik, ini yang kita pelajari pada hadis yang ke-6. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.